Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan yang sangat baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Ibu-ibu di studio juga? Pak Ustaz, Pak Syukuran, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Dan pemirsa, amalan yang sudah kita ketahui bahwa amalan yang akan dibawa sampai mati adalah doa seorang anak soleh. Karena itu sangat penting bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai keutamaan berbakti kepada orang tua. Mungkin Ustaz Taufik Rahman bisa memberikan tausiahnya mengenai hal ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kepada pemirsa ANTV dimanapun Anda berada, juga kepada para ibu yang ada di studio, buah manggis di bawah-bawah, anak pitung makan ketumbar, pemirsa ANTV manis kala tertawa, membuat hati kita jadi cepat berdebar. Bakti kepada kedua orang tua. Mengutip pendapat Abdullah ibnu Abbas, salah seorang saudara sepupu dari Nabi kita Muhammad bin Abdullah, beliau seorang ulama kenamaan dan terkenal, sampai beliau menyatakan dalam Al-Quran berjumlah 37 juz, 114 surah, 6660 sekian ayat. Ada tiga perintah Allah yang Allah turunkan secara berangkai. Jadi kalau hanya satu dikerjakan, satunya tidak, sia-sia. Atau sebaliknya, satu dikerjakan, satunya juga tidak, pun juga sia-sia. Jadi ketika yang satu dikerjakan, maka siap atau tidak siap, wajib, yang satu wajib dikerjakan. Mana yang pertama diantaranya? Ati Allah wa ati Rasul. Patuhlah kamu kepada Allah, pun juga patuh kepada Rasulullah. Kalau hanya berbakti kepada Allah dalam arti kajian percaya kepada Al-Quran, tidak menganggap itu sunnahnya Rasulullah itu benar, sia-sia ibadah kita bakti kepada Allah. Pun sebaliknya, terhadap ajarannya Rasulullah patuh, tapi Al-Quran dipojokkan dalam arti kata di nomor dua kan tidak dipatuhi, maka juga sia-sia. Ketika Al-Quran kita patuhi, pun juga perintah Rasulullah dipatuhi. Itu yang pertama. Yang kedua diantaranya, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, bayar zakat. Salat wajib dikerjakan, zakat harta, ketika kita punya harta sudah sampai haul dan nisabnya, pun wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sia-sia kalau tidak balance. Yang ketiga diantaranya, inilah yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, fadilah bakti sama orang tua. Perintah Allah dalam surah Luqman ayat ke-14, di mana sangat jelas Allah memerintahkan aniskurli wali walidai, bersyukurlah kamu kepadaku, aku yang di sini adalah Allah, wali walidai, pun juga kepada kedua orang tua kamu. Jadi tidak diterima ibadahnya orang yang hanya bakti kepada Allah sementara orang tua dilupakan. Pun sia-sia orang yang hanya bakti sama orang tua sementara perintah Allah diabaikan. Ketika perintah Allah kita laksanakan kepada kedua orang tua, baik ibu, lebih-lebih juga ibu maupun bapak, maka wajib untuk kita bakti atau patuhi perintahnya. Jadi sampai-sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan perihal yang namanya cerita kurang bagaimana baktinya Al-Qamah. Sehingga beliau tuh kalau ibadah selalu di belakangnya Rasulullah. Tapi ketika akhir hayatnya meninggalnya sulit, Nabi enggak percaya ini Al-Qamah ahli ibadah, sahabatnya Nabi tahu betul, orang betul-betul istiqomah ibadah. Ternyata begitu diselidik oleh baginda Rasulullah, sempat dia apa, menyakiti hati ibunya. Jadi sia-sia sampai tiga hari dalam kondisi kritis. Nabi tidak percaya, enggak mungkin Al-Qamah punya salah. Ternyata begitu diselidiki, ternyata ibunya pernah sakit hati. Setelah dapat ridho dari ibunya, baru meninggal dunia dengan begitu mudah. Karena ridho daripada orang tua. Makanya wajar kalau Nabi lewat bahasanya menyebutkan ridha Allah fi ridha walidain wa syukhtullah fi syukhtil walidain. Ridha Allah bergantung pada keridhaan kedua orang tua. Pun sebaliknya, murka Allah bergantung kepada murka daripada orang tua. Beli beras bagi mertua, ke rumahnya pakai sepatu, bahagianya hati orang tua ketika punya anak pada nurut dan patuh. Allah karim. Ya, pada jadi singkat kata fadilahnya, sampai-sampai Nabi Musa sempat ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, kira-kira siapa sih nanti yang menjadi pendampingku di surgamu? Ternyata dijawab oleh Allah lewat malaikat Jibril, pendamping kamu wahai Musa kelak di surganya Allah, seorang pedagang daging di pasar. Jadi bukan kiai, bukan ustaz, tapi tukang daging yang jualan di pasar. Sehingga penasaran Nabi Musa, ya Allah kok kenapa tukang daging? Apa keistimewaannya? Apa kehebatan daripada tukang daging ini? Tetapi begitu Nabi Musa selidiki, dia berangkat ke pasar, dia pengen tahu apa kehebatan keistimewaan tukang daging ini. Dia dapati ada seorang pemuda berjualan daging, dan ketika dia selesai berjualan daging, Nabi Musa pun silaturahim berkunjung ke rumahnya. Ketika berkunjung ke rumahnya pun apa, si diterima sangat begitu bahagia mendapatkan tamu Nabi Musa. Selesai dijamu, dia minta izin. Ternyata dia masuk ke dapur, dia punya stok daging yang betul-betul kualitas nomor satu. Dia cuci, setelah dia cuci bersih, dia godoh, dia olah, jadilah hidangan. Begitu jadi hidangan, dia minta izin sama Nabi Musa untuk masuk kamar. Ternyata di kamarnya sudah berbaring seorang ibu yang matanya buta, sudah lumpuh. Akhirnya dia meminta izin untuk ingin memberikan makan, disuapi perlahan-lahan ibunya. Selesai disuapi, ternyata ibu menengadahkan kedua tangannya. Nabi Musa lihat, apa doa si ibu ini? Allahumma ja'al ibni jadi samusa fil jannah. Doanya si ibu artinya, ya Allah, jadikan anakku ya Allah pendampingnya Nabi Musa kelak di surga. Karena doa seorang ibu. Nabi Musa nanya kan, Pak, ini tiap hari ibu kamu begini? Ya Musa, tiap selesai makan dia doanya begini. Menarik sekali Ustaz. Ya. Nanti kita akan lanjutkan pemirsa mengenai fadilah berbakti kepada orang tua. Tetap di Cahaya. Terima kasih masih bersama kami di Cahaya Hati. Tadi kita mendengar keutamaan berbakti kepada orang tua ya Pak Ustadz. Betul. Karena berbakti kepada ibunya, menyuapi ibunya yang sakit, sehingga si tukang daging tersebut mendapatkan di akhirat pendamping temannya Nabi Musa kelak di surganya Allah. Sehingga kan Nabi Musa menegasi itu. Setiap hari dia begini, wahai tukang daging ya, apa jawaban si pemuda ini? Iya ya Musa, selesai aku suapi kenyang, perutnya hilang rasa laparnya. Dia doanya seperti ini. Dia tidak tahu padahal Nabi Musa ada di hadapannya. Karena tidak lihat. Ustaz, saya pengen tahu apa aja kategori orang tua yang dimaksud di dalam Islam? Di dalam agama Islam, khususnya buat para ibu yang ada di studio, pemirsa Antv yang ada di rumah, tolong dipahami secara objektif. Saya katakan agama mengajarkan yang namanya orang tua, jelas yang pertama mereka yang asbab dari keduanya kita ada di dunia ini. Siapa? Ibu bapak yang telah melahirkan kita. Itu pertama. Yang kedua, ketika diurus, dirawat kita, jadilah menjadi anak yang dewasa. Kemudian bahasa anak muda, dari mana datangnya linta kalau bukan dari sawah turun ke kali? Dari mana datangnya cinta kalau bukan mata turun ke hati? Nonton warta berita di kampung Seliti, itu tanpa cinta terasa sepi. Nah, singkat kata, jadilah pernikahan. Nah, hati-hati nih, menjadi orang tua kita tambah lagi. Siapa? Orang tua yang anaknya kita jadikan pendamping hidup kita, alias mertua kita. Itu juga adalah sama juga dalam agama Islam, orang tua kita. Dan menjadi muhrim juga ya. Dan menjadi mahram. Ya, menjadi mahram kita, mertua. Makanya istilah orang yang namanya mertua sampai kapanpun, sampai dimanapun, gak ada istilah mantan. Gak ada istilah bekas. Dua udah. Yang ketiga, ini yang jelas-jelas mahram ya. Jadi ketika ibu berkunjung ke rumah Mitoha, hari cas sendak makan gitu ibu ya. Apa itu Ustaz Mitoha? Mertua juga. Oh, mertui. Mertoku kok katanya. Mitoha yang cikias juga kan. Jawa Barat kan. Nah, hadirat rahimakunallah, singkat kata kita apa, berkunjung ke rumah mertua Mitoha ya. Nah, begitu kita wudu, habis sholat, mertua baru pulang gitu. Jangan pakai sungkan-sungkan, ambil tangannya, cium tangan. Apakah batal wudunya Ustaz? Tidak batal, dia adalah mertua kita, orang tua kita. Tuh yang tadi bahasa Mbak Anissa memangnya termasuk mahram juga dia. Mahram gitu ya. Nah, yang terus yang ketiga, yang memang bukan mahram tetap wudunya batal, siapa mereka? Orang tua yang mereka di dalam agama kita, mereka para guru-guru kita. Jangan sekali-kali kita mengatakan kalau ingin berkah ilmu kita, begitu menambah kita dari SD dididik, saya sudah gelarnya banyak, dari mulai dokter randas, insinyur, udah haji belakangnya, wah udah banyak lah. Begitu ketemu sama guru yang dulu mengajarkan, bukan alif-alifan, alif beneran ya, gitu. Alif-alifan gak jadi-jadi nanti. Nah, itu jangan sekali-kali mengatakan, oh itu mantan guru. Jangan, itu orang tua kita dalam agama. walaupun bukan mahram, tetap orang tua. Jadi hal tiga hal. Iya. Fadilah tema kita pada pagi hari, ingin fadilah keutamaan bakti orang tua, ingin berkah rezeki, tolong jangan pernah lupakan dua hal. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang menjadi mertua kita. Dan yang ketiga, pengen berkah ilmu, guru-guru kita jangan pernah kita lupakan. Guru kita. Ada yang mau bertanya sini, Bu Ibu? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lia dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah. Ya. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz, pahala apa yang kita dapatkan apabila kita berbakti kepada orang tua? Terus murka apa yang kita dapatkan seandainya kita berdosa gitu sama orang tua? Terus bagaimana seandainya orang tua kita tuh udah meninggal, bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yeah. Silakan. Tiga pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau kita berbakti sama orang tua, implikasinya atau imbasnya, pahalanya, dampaknya, yeah, atau asalnya pahalanya? Jelas, selama di dunia dia bakti sama orang tua, insya Allah semua urusan, terutama urusan rezeki. Sering pepatah mengatakan kan, bil fulus likulli umur mulus, ma fil fulus alamatil manfus. Ya, dengan fulus biasanya urusan mulus, tanpa fulus biasanya alamatnya mampu. Orang bakti sama orang tua, insya Allah ledeng tuh ya, rezeki daripada urusan rezekinya. Yakin terbuka itu. Kalau ingin terus terbuka, tuh pahala secara keduniawian. Oh, bicara pahala ibadah mah, insya Allah gak akan ketinggalan. Kemudian imbasnya, kalau kita durhaka sebalikannya, mohon maaf, ibadah kita sering, tapi sama orang tua, ukukul walidain bahasa Nabi, durhaka, boro-boro surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Bagaimana cara berbakti sama orang tua telah meninggal dunia, pertanyaan ketiganya. Al-Isra ayat 24 mengajarkan perintah Allah di awal dengan fil amr, kul rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoakan, Allah yang langsung ini memerintahkan, bukan hadis lagi ini, Allah yang langsung menyuruh. Apa doanya Allah ajarkan? Ya Allah, kasih sayang kedua orang tua kami sebagaimana keduanya selalu menyayangi kami ketika kami masih pada kecil. Jadi begitu apa Ibu Lia, jadi sangat amat diperintahkan untuk doa pada bentuk durhaka kepada orang tua itu seperti apa yang udah menjadi termasuk durhaka gitu Ustaz? Al-Qur'an menjawab dalam surah Al-Isra ayat 23-nya, wala takul lahuma uffin. Pertama, jangan sekali-kali mengatakan cih. Ini kias aulawi dalam usul fikihnya. Maksudnya gimana? Kalau cih aja dan gak boleh, apalagi yang lebih dalam, lebih banyak. Pertama itu, wala tanhar lahuma, jangan membentak kepada keduanya. Ya, mentang-mentang udah jadi orang kaya, pepatah maka memang mengatakan, orang tua kaya anak jadi raja. Begitu anak kaya terkadang gak sedikit, orang tua jadi budak. Nah, jangan kita pakai tema itu, gak membentaknya. Tapi Al-Quran menyuruh apa? Wa kullahuma qawlan karimah. Berkatalah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Dengan halus, sayang sayang. Indah ya, bahasa Quran mulia, Pak. Tinggi derajat tuh. Baca bahasa yang mulia. Nah, begitu. Jadi kita berbakti kepada orang tua gimana caranya, Ustaz? Sepertinya kita sih kalau orang tua menyayangi kita, dengan mudah kita ingin memberikan kebalikannya gitu ya. Memberikan kasih sayang pada orang tua agak susah gitu. Yeah. Kalau orang tua kasih kita materi, kita mau kasih orang tua materi bagaimana gitu. Paling tidak sesuai dengan firman Allah surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bagaimana kita jadi dalam hati orang tua, mana kita enak, jangan kita bikin sakit hati mereka. Ini itu aja yang penting. Iya. Kadang kita suka bingung ya ibu-ibu ya, gimana cara membalas kebaikan orang tua yang tiada akhir dari kita kecil sampai kita besar terus saja diberikan kasih sayang. Bingung gitu cara membalasnya. Jadi dengan tadi Ustaz, itu dalam maknanya loh Pak, nanti luas sekali supaya jangan bikin hati orang tua jengkel. Itu aja intinya itu ya, saya membalas kasih sayang orang tua dengan tidak menyakiti hati mereka. Itu subhanallah. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali di Cahaya Hati, kita masih membahas mengenai keutamaan berbakti kepada orang tua. Ternyata mudah-mudah gampang untuk berbakti kepada orang tua. Intinya adalah untuk selalu menjaga hati mereka agar tetap senang dan tidak menyakiti hati mereka. Betul Ustaz? Betul. Karena kalau untuk membalas akan sangat susah ya. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa membalas. Sejak kan bahasa orang tua sering begini Mbak, kata hadap anak nih. Gitu. Mereka datang ke orang tua atau mertua, jangan kata dia nenteng. Datang bayangannya, gerayangannya. Itu dia bilang, kata orang tua nih, gunung dia bilang gede. gedean hati orang tua. Tuh sampai begitu. Ya, ya jadi termasuk jadi menyenangkan hatinya. Bisa menyenangkan hatinya itu. Kesimpulannya Pak Ustaz untuk ya satu cerita buku. Buat pemirsa Antv dimanapun Anda berada juga ibu-ibu yang ada di studio, Uzay Uwais Al-Qarni termasuk orang yang ketika Abu Bakar Umar ingin mengunjungi kepada kota Madinah dipesanin oleh Nabi, temui Uwais Al-Qarni. Lantas sampai di sana dia temui seorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni. Karena pesan Nabi kalau ketemu Uwais Al-Qarni minta doanya, minta doain dari dia. Jadi Abu Bakar dengan Umar sahabat-sahabat istimewa. Tapi begitu sampai di sana ketemu Uwais Al-Qarni pemuda ternyata. Apa? Begitu selesai didoakan karena Nabi yang nyuruh sahabat sudah sami'na wa atho'na. Kelar didoakan Umar nanya, ya Uwais, keistimewaan nanti apa sih? Sehingga kami jauh-jauh Nabi enggak mesti apa-apa, cuma disuruh nyari ente dan minta doa sama ente. Apa kata Uwais Al-Qarni? Aku enggak ada apa-apanya dengan dibanding engkau wahai Abu Bakar Umar. Aku hanya seorang pemuda, tapi aku punya amal istimewa kau, aku punya kamu enggak punya. Aku pernah gendong ibuku dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, haji 486 km. Aku gendong ibuku, aku bikinkan dia haji dalam kondisi yang orang-orang lumpuh. Nih keistimewaannya, sehingga punya keramat sampai doanya sangat diijabah, sampai Nabi pun memesan kepada Abu Bakar Umar untuk minta doa daripada Uwais Al-Qarni. Nah mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wali walidina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhum, berikan rahmat-Mu kepada mereka. Kama rabbau nasiyoro, sebagaimana mereka selalu menyayangi kami selagi kami masih pada kecil. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Ibu, terima kasih pemirsa telah menonton kami di Cahaya Hati, dan mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini bisa membawa manfaat yang besar. Jangan lupa untuk menyayangi dan berbakti kepada orang tua Anda sebisa Anda, karena pahalanya sangat besar untuk diri kita sendiri dan juga akan sangat besar untuk orang tua kita. Ingat, amalan anak yang soleh yang akan tidak putus sampai mati. Saya Anissa Pohon undur diri dari Anda semuanya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.